السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonifuddin a'azakumullah, masih kita berbicara tentang al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyebabkan seseorang memiliki khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu nafi' dari beberapa sisinya. Nafi' li dzatihi, bermanfaat karena zat ilmunya itu sendiri. Memang ilmu yang bersumber dari Quran wa Sunnah. Yang kedua, nafi' karena orangnya, orang yang melaksanakan apa yang diketahuinya. Dan nafi' dalam artian memiliki hasil, memiliki hasil atau buah. Dan di antara buah ilmu itulah yang dikatakan al-khusyu'. Di antara ilmu yang memberikan buah kehusyuan adalah ma'rifatullah, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, mengenali hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan seseorang akan tenteram dengan Allah subhanahu wa ta'ala, khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kenal sifat-sifat Allah. Sampai pada ucapan Ibn Rajab, waqila li ma'rufin ma alladhi hayyajaka ila al-inqita', apa yang menyebabkan kamu inqita'? Inqita' artinya menyendiri atau mengucilkan diri sendiri. Itu namanya al-inqita', yang biasa dilakukan oleh beberapa aliran-aliran sufi, menyendiri di kamarnya atau menyendiri di gua-gua dengan alasan ingin ibadah saja, enggak berani kemana-mana. Ditanya orang seperti ini, "Malladhi hayyajaka ila al-inqita'?" Apa yang menyebabkan kamu terdorong, hayyajaka yang mendorong kamu untuk inqita', untuk mengucilkan dirimu sendiri? Wa dzakara lahu al-maut, disebutkan oleh orang tadi kematian. Yang menyebabkan aku menyendiri adalah kematian. Wal qabr, alam kubur. Wal mauqif, nanti apa yang terjadi di padang mahsyar. Wal jannah wan nar, dan surga dan neraka. Semua itu yang menyebabkan dia melakukan al-qita', menyendiri. Faqala, maka dijawab, kalau perkara-perkara tersebut, kematian, kuburan, mahsyar, jannah dan nar, jannah itu artinya khawatir tidak masuk jannah, neraka artinya khawatir akan diazab dalam neraka. Dijawab, inna malikan, sesungguhnya ada malik, ada penguasa, yang hadza kulluhu biyadih, yang semua itu ada di tangannya. Urusan kematian di tangannya, urusan kuburan di tangannya, urusan mauqif di padang mahsyar di tangannya, urusan surga, urusan neraka di tangannya. Inna malikan, sesungguhnya ada penguasa, raja, yang di tangannya lah segala perkara tadi. Idza kanat bainaka wa bainahu ma'rifah, kalau antara kamu dengan dia ada hubungan pengenalan, ma'rifah ini mengenali, kafaka hadza kullahu, niscaya Allah akan mencukupimu dari semua itu. Apa maknanya? Kalau kamu yang membuat kamu khawatir itu adalah masalah kematian, masalah kuburan, masalah nanti di padang mahsyar bagaimana, masalah surga, masalah neraka dan sebagainya, maka itu semua ada di tangan penguasa, di tangan malik, di tangan raja, yang kalau kamu kenal dekat dengannya, beres semua. Kalau engkau kenal dekat, beres semua, gampang semua. Siapa ini maksud? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu kenal Allah, maka semua tadi di tangan Allah. Kematian di tangan Allah. Masalah kubur alam barzah di tangan Allah. Masalah nanti kebangkitan dan mahsyar di tangan Allah. Masalah surga dan neraka di tangan Allah. Yang kalau kamu punya hubungan dekat dengan Allah, punya hubungan yang akrab dekat dengan Allah, maka semuanya akan dicukupi. Semuanya beres. Kamu akan diberi keamanan oleh Allah. Akan diberi oleh Allah kematian yang husnul khatimah. Akan diberi alam barzakh yang sangat mudah. Akan dijadikan kuburannya terang benderang. Akan dijadikannya nanti di padang mahsyar dengan kebaikan. Dan akan yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Akan dinaungi nanti di padang mahsyar dengan naungan yang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah SWT. Akan dimudahkan hisabnya. Dan akan dimasukkan ke dalam jannah. Dan akan diselamatkan dari api neraka. Kalau ada ma'rifah. Dan ma'rifah itulah yang dikatakan ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang Allah disebut ma'rifatullah. Ilmu tentang Allah disebut pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu nafi' ma'arafa bainal 'abdi wa rabbih. Maka yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyebabkan seorang hamba kenal dengan Allah dan yang menyebabkan hubungan erat antara hamba dengan Rabb-nya. Hatta 'arafa rabbahu, hingga kenal Rabb-nya. Wawahadahu, mengesakan Rabbnya. Wa anasabihi, dan tentram dengan Rabbnya. Wastahya min qurbihi, dan dia merasa hidup kalau dekat dengan Allah. Wa abadahu, dan beribadah kepadanya. Ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihat Allah. Ini ilmu nafi'. Ilmu nafi', kata Ibn Rajab, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyebabkan seorang hamba menjadi dekat dengan Allah. Ilmu yang menyebabkan seorang hamba menjadi kenal dengan Allah. Menjadi tenteram dengan Allah. Menjadi tenang kalau dekat dengan Allah. Beribadah kepadanya seakan-akan dia melihat Allah. Walihada qala ta'ifatun minas sahabah. Oleh karena itu berkata sebagian dari kalangan sahabat. Inna awwala ilmin yarfa' minan nas al-khusyu'. Sesungguhnya awal ilmu yang akan mengangkat derajat dari manusia adalah khusyuk, kekhusyuan. Awal ilmu yang akan mengangkat seseorang adalah kekhusyuan. Apa itu khusyuk? Yang sudah dibahas kemarin dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan juga dikatakan oleh Murajab bahwa buah dari ilmu adalah kekhusyuan, rasa takut, rasa harap, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Membaca Al-Qur'an di lidahnya, di mulutnya, tapi enggak lewat kerongkongan mereka, enggak masuk dalam hatinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walakin idza waqa'a fil qalbi, tetapi kalau mengena di dalam hati, farasakha fihi, dan kemudian mantap dalam hati, nafa'. Apa nafa'? Bermanfaat. Memang banyak orang yang menghafal Quran, membaca Quran, masya Allah, menghafal hadis, membaca hadis, tapi sayang, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk dalam hatinya. Idza waqa'a fil qalbi farasakha bih, arasakha fih, kalau masuk dalam hati dan mantap dalam hati, nafa'a. Nafa'a, memberikan manfaat. Kalau masih di mulut, enggak manfaat. Tidak memberikan kepada dia apa-apa, la yanfa', hanya dibaca di mulutnya, la yadkhul fil qalb, tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk, tidak mapan dalam hatinya. Maka dalam keadaan hanya membaca di mulutnya. Sebagaimana kabar berita Rasulullah SAW tentang khawarij, kelompok sesat, yang Rasulullah menyatakan, min du'di hadha, dari turunan orang seperti inilah akan muncul satu kaum, yaqra'un al-Quran, yang membaca al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, tidak akan melewati kerongkongan mereka. Mereka baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokan mereka, tidak masuk dalam hati mereka. Sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka dalam keadaan sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, tetapi mereka yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, bukan dari busurnya, dari buruannya. Yani masuk panah itu ke buruannya, kemudian dari satu sisi keluar lagi, masuk dari sisi ini, keluar dari sisi lain. Masuk dari sisi kanan, keluar dari sisi kiri. Tembus. Ini yang dikatakan dengan kalimat, mereka yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Karena dalam riwayat-riwayat lain, dalam lafaz-lafaz lain dikatakan, setelah masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, kata Nabi, yunzar fi naslihi, melihat di naslnya, tidak ada apapun. Melihat di batangnya, tidak ada apapun. Melihat di rish, di bulu-bulu panah, anak panah tadi, tidak ada apa-apanya. Padahal dia telah melewati dam wafarat. Padahal telah melewati dam wafarat. Dam itu darahnya, faras itu kotorannya. Ini binatang tadi, sudah terlewati anak panah. Anak panah tadi melewati darah buruan tersebut, melewati kotoran buruan tersebut, keluar tidak tersisa sedikit pun. Apa maknanya? Maknanya dia masuk dari satu sisi, tapi melampaui batas ekstrim, sehingga keluar lagi dari agama, dalam keadaan tidak tersisa sedikit pun. Fana'fidina a'azakumullah. Gambaran ini gambaran orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW dengan bahasa seperti itu. Yang kata para sahabat, inilah yang dimaksud ketika melihat khawarij. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mengatakan begini dan begini. Yani khawarij. Yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Diawali dengan kalimat, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Atau la yujawiz hanajirahum. Membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Membaca Al-Quran, tidak melewati tenggorokan mereka. Hanya di mulut saja, tetapi tidak masuk dalam hati. Berarti tidak menghasilkan apa-apa karena memang tidak masuk dalam hati. Adapun ilmu nafi', adapun ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang masuk ke dalam hati dan akhirnya menjadi saluhat, menjadi baik hatinya. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau sudah baik hatinya maka baik seluruh jasadnya. Itu baru dikatakan nafi'. Maka kata Ibnu Mas'ud, lakin idza waqa'a fil qalbi, tetapi kalau dia mengena dalam hati, farasakha, kemudian mantap, rasikh, nafa'a, akan memberikan manfaat. Berkata Al-Hasan rahimahullah, al-ilmu ilmani, yang namanya ilmu dua macam. Fa'ilmun ala lisani, fadhaka hujjatullah ala ibni Adam. Yang pertama, ilmu yang di lidah, ilmu teori yang dibaca oleh mereka, maka itu adalah hujjatullah ala ibni Adam. Itu hujjah Allah atas anak Adam. Hujjah Allah atas anak Adam, yakni maknanya hujjatullah yang menyalahkan mereka. Bukankah kamu sudah tahu? Bukankah kamu sudah membaca? Bukankah kamu sudah mendendangkannya di mulutmu? Kamu sudah tahu. Yakni apa manfaatnya bagi Allah? Hujjah alaihim. Hujjah yang akan menyalahkan mereka. Yang kedua, ilmun fil qalbi. Yang kedua, ilmu yang di dalam hati. Fadzakal ilmun nafi', maka itulah ilmu yang bermanfaat. Demikian dikeluarkan oleh Ad-Darimi dari jalan Hisham ibn Hassan. Qala wa hadha Hisham hadha la yasma' min al-Hasan al-Basri kama fi at-taqrib. Tetapi Hisham tidak mendengar dari Al-Hasan. Berarti tidak langsung dari Al-Hasan, wallahu ta'ala a'lam. Wa kana as-salaf yaqulun, dan para salafus salih berkata, al-ulama'u thalathah. Orang-orang berilmu itu ada tiga jenis. Alimun billah, alimun bi amrillah, wa alimun billahi laysa bi alimin bi amrillah, wa alimun bi amrillahi laysa bi alimin billah. Ulama, orang-orang berilmu ada tiga. Yang pertama, orang yang alim tentang Allah dan tahu pula, alim pula tentang perintah-perintah Allah. Yang pertama, alimun billah wa alimun bi amrillah. Dia kenal Allah dan kenal pula syariat Allah. Wa alimun billahi laysa bi alimin bi amrillah. Yang kedua, orang yang alim kenal Allah tetapi tidak kenal urusan Allah, syariat Allah. Yang ketiga, alimun bi amrillah, kenal syariat Allah, laisa bi'alimin billah, tetapi tidak alim tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzukumullah, aina al-ilmu an-nafi', mana ilmu yang nafi'? Hah? Yang pertama, yang alimun billahi wa bi amrillah, yang mengetahui kedua-duanya, mengenali Allah dan mengenali pula syariat Allah. Ini yang nafi'. Tetapi kalau alimun billahi laisa bi'alimin bi amrillah, kalau kenal Allah tapi enggak kenal syariat. Hah? Bisa digambarkan kayak apa kira-kira? Kenal Allah tapi enggak kenal syariat Allah. Dia punya cinta kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, punya khusyuk kepada Allah, punya semua masya Allah, tunduk saya akan ibadah, tapi sayang, enggak ngerti tentang syariat Allah. Sehingga sholatnya enggak benar, puasanya enggak benar, hajinya enggak benar, ibadahnya juga kacau. Padahal niatnya baik banget. Niatnya ikhlas hanya untuk Allah. Betul-betul tauhid. Ingin untuk Allah SWT. Tapi ketika dipraktekkan, dia tidak mengerti syariat Allah. Akhirnya terjerumus ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah. Sesat. Sekarang yang kedua, alimun bi amrillah, kenal syariat Allah, tetapi laisa bi alimin billah, tetapi tidak alim tentang Allah. Kayak apa kira-kira? Orang yang kenal syariat tahu cara sholat yang benar, tahu cara puasa yang benar, tahu cara haji yang benar, tahu syariat lengkap harfan-harfan, huruf per huruf tahu semua. Tapi sayang, enggak kenal Allah. Apa yang terjadi kira-kira? Hah? Percuma pula ilmunya. Karena dia tidak kenal Allah, maka tidak takut pada Allah. Tidak kenal Allah, tidak berharap kepada Allah. Karena tidak kenal Allah, maka tidak cinta kepada Allah. Kalau tidak cinta, tidak takut, tidak berharap, untuk apa ilmu tadi? Enggak dimanfaatkan sama sekali. Dia ngerti cara sholat, tapi enggak mau sholat. Dia ngerti cara puasa yang baik, tapi enggak mau puasa. Ngapain puasa? Karena enggak punya keinginan untuk beribadah pada Allah, enggak punya cinta kepada Allah, enggak punya rasa takut pada Allah, enggak punya rasa harap pada Allah. Maka ini pun la yanfa', tidak bermanfaat. Kenal Allah, enggak ngerti syariatnya, la yanfa'. Kenal syariat, enggak kenal Allah, la yanfa'. Tetapi kalau orang itu kenal Allah dan kenal syariatnya, kenal kedua-duanya, maka dia akan takut pada Allah, cinta pada Allah, karena kenal Allah, memiliki ma'rifatullah. Setelah memiliki ma'rifatullah, dia takut, dia harap, dan dia cinta kepada Allah, maka dia ingin beribadah dengan khusyuk untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Ketika dia mempraktekkan, dia tahu pula cara sholatnya. Yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dia tahu zikir-zikir yang harus dibacanya. Dia tahu bagaimana sholat yang khusyuk. Dia tahu bagaimana sholat yang benar secara sunnah nabawiyah. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula puasanya, hajinya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Sesuai dengan syariat Allah SWT. Maka ini yang dikatakan yanfa', bermanfaat. Berarti alim, orang berilmu ada tiga jenis. Hendaklah kalian jadi jenis yang pertama. Jangan menjadi jenis yang kedua dan ketiga. Belajar di pondok, selesai. Lanjutkan lagi, belajar lagi di Madinah, selesai. Dari Madinah belajar lagi kepada para ulama di Yaman, di Yordan, di sekian tempat, di Mesir. Semua ilmu kamu burung semua. Tetapi itu semua ilmu bi amrillah, ilmu tentang syariat. Tentang Allah dia enggak kenal, enggak punya rasa takut, enggak punya rasa khusyuk, enggak punya dia perasaan cinta pada Allah. Maka pulang dia tidak menjadi seorang yang nafi', tidak menjadi seorang yang memberikan manfaat pada orang lain, jangan pada orang lain, pada dirinya dia tidak memberikan manfaat. Tetap dalam keadaan fasik, tetap dalam keadaan jelek, tetap dalam keadaan tidak berakhlak dengan akhlak yang diperintahkan oleh Allah. Panembinan azakum Allah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Antum thullabul ilm. Kalian adalah para talibul ilmi, para pencari ilmu. Hendaklah mencari kedua-duanya. Ilmun billahi wa ilmun bi amrillah. Ilmu tentang Allah agar kamu memiliki kekhusyuan pada Allah. Ilmu tentang Allah agar kamu kenal dekat dengan Allah taala. Dan juga harus pelajari ilmu tentang syariat halal, haram, apa yang diperintahkan, apa yang diharamkan, apa yang diharuskan, apa yang jangan. Qunibillah azakumullah. Orang yang demikian, maka dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau mendapatkan dua jenis ilmu tadi. Ilmun billah wa ilmun bi amrillah. Baik. Ilmun billah wa bi amrillah. Kedua-duanya. Pengenalan terhadap Allah dan pengenalan terhadap syariat. Kalau hanya teori di mulut, saya kenal Allah, saya tahu bahwa Allah memiliki sifat mendengar, maha melihat, maha tinggi, maha bijaksana, maha hikmah, Allah begini, saya sudah hafal semuanya. Kalau di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati, juga tidak bermanfaat. Saya kenal tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki sifat ini sifat ini saya tahu semuanya, saya hafal ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya di mulut tapi enggak masuk dalam hati. Hal yanfa? La yanfa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Idza waqa'a fil qalbi," kalau masuk dalam hati, diyakini dalam hati, nafa', akan bermanfaat. "Idza rasakha fil qalb nafa', akan bermanfaat, sebab akan menjadi hati itu baik. Idza saluhat salahal jasadu kullu, maka akan baik seluruhnya. Sehingga dikatakan al ilmu ilmani, ilmu itu dua jenis, ilmu yang di lidah saja dan ilmu yang masuk dalam hati. Kalau ilmu yang di lidah saja, itu justru akan menjadi hujjah alaik. Akan menjadi hujjah yang menyalahkan kamu yaumul qiyamah. Bukan hujjah yang mendukung kamu, tapi hujjah yang menyalahkan kamu. Ilmu cuma di mulut, hafal di mulut saja. Maka ketika yaumul qiyamah, justru akan memperparah dia. Ketika dia dalam keadaan diazab atau dihisab, maka dia tidak memiliki alasan apapun. Mau menyatakan tidak tahu? Kata Allah, kamu sudah tahu. Sudah membacanya di mulutmu. Sudah hafal. Kamu sudah membaca di sekolahmu. Di ma'hadmu, di pondokmu. Kamu sudah membacanya dalam kitabmu. Dalam catatanmu. Kamu sudah tahu. Hujjah alaik. Hujjah yang menyalahkan kamu. Tetapi kalau waqa'a fil qalb, kalau masuk dalam hati, itu niscaya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akan menjadikan hati menjadi hati yang saleh. Kalau hati ini sudah saluhat, sudah menjadi saleh, maka saluhal jasadu kulluh. Maka akan baik seluruh badannya, baik seluruh amalnya, baik seluruh ucapannya. Wa akmaluhum al-awwal. Maka orang yang paling sempurna ilmunya, yang pertama. Wa huwa alladhi yakshallaha wa ya'rif ahkamahu. Yaitu orang yang kenal Allah, berarti orang yang yakhshallah, orang yang takut pada Allah. Wa ya'rif ahkamahu, dan tahu pula hukum-hukumnya. Fasya'nu kulluhu fi anna al-'abd yastadil bil ilmi 'ala rabbih fa ya'rifuhu. Fa idza 'arafahu rabbahu faqad wajadahu minhu qariban. Maka sya'nu kulluhu, maka urusannya, intinya adalah bahwa seorang hamba berdalil dengan ilmu untuk mengenali Rabbnya. Berdalil dengan ilmu untuk mengenali Rabbnya. Faya arifahu, maka dia mengenali Allah. Faya arifahu, kalau dia sudah mengetahuinya. Faya arifahu Rabbahu, kalau dia sudah mengenali Rabbnya. Faqad wajadahu minhu qariban, maka dia akan mendapati Allah dekat. Karena semakin kenal, semakin dekat. Semakin kenal, semakin dekat. Semakin kenal, semakin dekat. Berarti hubungannya dengan Allah semakin dekat. Wa mata wajadahu minhu qariban, selama dia mendapati Allah dekat, qarrabahu ilaih. Niscaya Allah akan dekatkan dia kepadanya. Semakin dia mendekat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin mendekat kepadanya. Kalau atani masyian, kalau dia berjalan kepadaku dengan berjalan kaki, maka kata Allah atainahu, maka Allah akan mendatanginya yuharwil, dengan berlari-lari. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, kalau dia mendekatkan sejengkal, Allah semakin mendekat lebih dari itu. Dia mendekatkan diri dengan berjalan, Allah dengan berlari. Qanibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti dia semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya untuk mendekat dengan Allah dengan mengenali Allah. Ketika dia mendekati Allah satu jengkal, Allah mendekatkannya semakin jauh, bukan hanya satu jengkal. Wa ajaba du'aahu. Kalau Allah sudah dekatkan hamba tadi kepada dirinya, ajabahu du'aahu, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kama fil asaril israili, sebagaimana dalam asar israili, riwayat-riwayat israiliyat. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa riwayat-riwayat israiliyah itu hukumnya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kalau ada pembenarannya cocok dengan apa yang ada pada kita, terima. Kalau bertentangan dengan apa yang ada pada kita, tolak. Kalau gak ada pembenarannya dan gak ada pertentangannya, diam. Jangan kasih komentar. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita komentari ini dusta, ternyata mereka mendapatkan dari nabi mereka. Atau kalau kita katakan benar, justru ternyata itu adalah kedustaan mereka yang mereka bikin. Mau dibenarkan, jangan-jangan itu kedustaan Bani Israel. Mau kita katakan dusta, jangan-jangan itu ucapan nabi mereka yang mereka nukil pada kita. Sehingga diam terhadap berita-berita seperti itu. Sedangkan di sini kita lihat Apa isinya? Apakah mencocoki apa yang dikhabarkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam ayat Al-Quran? Atau bertentangan? Disebutkan dalam asar Israili, Ibn Adam, utlubni tajidni. Wahai anak Adam, carilah aku, maka engkau akan dapati aku. Wa in wajattani wajattu kulla syai. Kalau engkau mendapati aku, maka engkau akan mendapati kulla syai, akan mendapatkan segala sesuatu. Wa in fataka fatikun kulla syai. Wa ana uhibbu ilaika uhabbib ilaika min kulli syai. Wa kana dhunnuni yuraddid hadzal abyati bil lail. Wa in fataka fataka kulla syai. Seperti harus panjang dia. Kalau terlewat dari kamu dan engkau tidak mendapati Allah, maka niscaya kamu tidak akan mendapatkan apapun. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai. Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai. Wa kana dhunnun, dan dhunnun selalu membaca kalimat-kalimat ini dan diulang-ulang di malam hari. Mana bait-bait yang diulang-ulang oleh beliau? Utlubu li anfusikum mitla ma wajadtu ana. Qad wajadtu li sakanan laisa fi hawahu anna. In ba'udat qarribni au qarabat minhu dana. Maknanya sama dengan apa yang diucapkan tadi. Siapa yang mencari Allah, justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Dan siapa yang mendapati Allah, dia akan mendapati segala sesuatu. Sebaliknya, siapa yang lepas tidak mencari Allah, maka akan hilang segala sesuatu. Padahal aku adalah yang paling dicintai olehmu dari segala sesuatu. Wa kana dhannun yuraddid, sedangkan dhannun menyebutkan bait-bait syairnya, utlubu li anfusikum, carilah untuk diri-diri kalian, mitla ma wajadtu ana, carilah untuk diri-diri kalian apa yang aku telah mendapatkan untuk diriku. Apa itu? Qad wajadtu li sakanan, aku telah mendapatkan untuk diriku ketenteraman, ketenangan. Laisa fi hawahu anna, dan tidak ada pada hawa nafsu sesuatu dari kita, sesuatu yang hilang dari kita. In ba'udat qarrabani, in ba'idtu qarrabani, kalau aku menjauh, dia mendekatkan kepadaku atau mendekatkan aku. Au qarabat minhu dana, atau dia mendekat kepadaku. Khamilin a'azakumullah. Ini siapa yang mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepadanya. Siapa yang menjauh dari Allah, Allah akan menjauh daripadanya. Siapa yang berupaya untuk mencari pengenalan terhadap Allah, Allah akan mudahkan jalannya kepada Allah. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah yaqul, al-ma'ruf ma'hu aslul ilmi khasyatullah. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang ma'ruf, atau dari ma'ruf. Apa itu? Ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Ini Imam Ahmad berkomentar tentang ma'ruf. Yang tadi disebut. Yang di awal pelajaran tadi disebut. Waqila li ma'ruf. Dikatakan kepada ma'ruf. Apa yang menyebabkan kamu menyendiri? Dia menjawab takut. Masalah kematian. Masalah alam barzah. Masalah ini, masalah itu. Ditanyakan wahai imam. Bagaimana ma'ruf ini orangnya menurut kamu? Dijawab oleh Imam Ahmad. Ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Dia memiliki intinya ilmu saja. Dia memiliki aslul ilmi. Yang hanya dimilikinya adalah aslul ilminya saja. Intinya ilmu. Apa itu? Khasyatullah. Rasa takut pada Allah. Titik. Yang dia punya hanya khasyatullah. Qanifidina a'azakumullah. Fa aslul ilmi. Apa itu aslul ilmi? Aslul ilmi al-ilmu billahi alladhi yujib khasyatahu. Intinya ilmu adalah ilmu tentang Allah yang menyebabkan seseorang jadi takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah, cinta kepada Allah, wa mahabbatuhu, cinta kepada Allah, wal qurbu minhu, ingin mendekat pada Allah, wal unsu bihi, tentram dengan Allah, wa syauq ilaihi, rindu kepadanya, ini aslul ilmi, intinya ilmu. Tsumma yatluhul ilmi bi ahkamillah, kemudian yang berikutnya adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang-orang sufi atau mutasawwif, orang-orang yang terpengaruh sufi, mereka hanya memiliki aslul ilmi, hanya memiliki intinya ilmu saja. Rasa takut pada Allah, cinta kepada Allah, ingin mendekat pada Allah, ingin dia untuk selalu dekat dengan Allah, itu intinya ilmu. Tetapi giliran ahkam, dia enggak ngerti. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka karena ingin dekat dengan Allah, maka mereka menyendiri di kamarnya, di gua-gua, kemudian berzikir dengan sekian puluh ribu zikir, bahkan sekian ratus ribu zikir, diam sana sampai dikatakan semedi. Kenapa? La ya'rif ilm bi amrillah. Tidak kenal tentang ilmu syariat. Tidak kenal. Hukumnya sholat jamaah itu wajib. Ngapain kamu berdiri terus ibadah di gua-guamu, di kamarmu? Lah sholat jamaahnya bagaimana? Tirakatan katanya. Segala macam acara-acara. Tetapi kan acara saya zikir pada Allah, ibadah pada Allah, sholat, puasa, dan seterusnya. Iya paham, tapi saya tanya sekarang, bagaimana hukum sholat jamaah? Nggak ngerti. Kalau dia ngerti hukum sholat jamaah, niscaya nggak akan menyendiri seperti itu. Dia pasti akan datang setiap lima waktu ke masjid sholat jamaah. Itu satu. Yang kedua, puasanya. Puasa apa? Lu saya puasa untuk Allah. Enggak saya tanya untuk siapa. Saya yakin kamu khusyuk untuk Allah. Masya Allah, ikhlas. Kamu punya aslul ilmi. Punya intinya ilmu. Yaitu tentang Allah SWT. Taib. Puasa kamu bagaimana? Puasa mati geni. Puasa muti. Puasa wisal. Yang paling ringannya puasa wisal. Saya katakan paling ringan. Karena mirip dengan puasa Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah melarang untuk kaum muslimin. Hanya khusus untuk Nabi. Itu puasa, disambung tidak buka, tidak sahur, sambung dengan besoknya. Kemudian tidak berbuka, tidak sahur, sambung lagi dengan besoknya. Rasulullah melakukan. Tapi Rasulullah menyatakan kalian jangan melakukan. Kenapa? Lastu kahayatikum, kata Nabi. Aku tidak seperti kalian. Aku abitu bermalam, yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam dengan Allah memberikan makan aku, berikan minum aku. Maka kata Nabi, aku tidak sama dengan kalian. Jangan kalian meniru aku. Ketika para sahabat ada yang menirunya, kata Nabi, wallah aku berkeinginan sangat kalau hilal ini belum tampak. Biar terus aku sambung dan mereka enggak akan kuat. Kata Nabi. Berarti Nabi tidak suka. Ini sudah salah kalau mereka puasa-puasa wisal. Sudah bid'ah. Apalagi puasa mati geni, puasa mutih. Puasa kok tetap minum air putih. Pokoknya air putih saja. Tidak makan yang lain. Itu puasa apaan? Sholatnya. Mereka sholat 100 rakaat, sholat apalagi itu. Dikirnya. Mereka dikir dengan 70 ribu kali. La ilaha illallah. Siapa yang ngajarkan dengan jumlah yang demikian? Semuanya bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kenapa? Tidak kenal syariat Allah. Kenal Allah, tapi tidak kenal syariat Allah. Maka ketika ditanyakan oleh Imam Ahmad, bagaimana orang ini, wahai Imam Ahmad? Ma'ahu aslul ilmi. Mereka hanya punya aslul ilmi. Hanya punya intinya ilmu, yaitu kekhusyuan pada Allah, kecintaan pada Allah. Tetapi mereka tidak memiliki ilmu syariat Allah SWT. Harusnya, al-asl, aslul ilmi adalah mengenali Allah. Thumma yatluhu. Kemudian yang berikutnya. Ilmu bi ahkamillah. Wa ma yuhibbuhu wa yardah. Ilmu tentang apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridainya dari hamba. Ilmu tentang ucapan apa yang dicintai oleh Allah. Ucapan apa yang dibenci. Ilmu tentang perbuatan apa yang disukai oleh Allah. Dan perbuatan apa yang tidak disukai. Ilmu tentang keadaan yang bagaimana yang Allah suka. Dan keadaan yang bagaimana yang Allah tidak suka. Ilmu tentang keyakinan apa yang harus kita yakini dan keyakinan apa yang tidak perlu kita yakini. Fa'nabidina azakumullah. Kalau ilmu ini juga tahu, baru sempurna. Baru klop. sehingga dia cinta kepada Allah, ingin beribadah pada Allah. Ketika dia mempraktikkan ibadahnya, tepat. Tepat. Salatnya tepat, puasanya tepat, akhlaknya tepat, zikirnya tepat, cocok dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.